Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Jurumiyah, masih seputar Al-Munada. Bagaimana sekarang bacaan kalau munada tersebut mudhaf kepada ya mutakallim, kemudian yang mudhaf tersebut adalah lafad aban atau umman? Kemarin kata, kalau lafadznya umum sudah kita lewati, ada 6 bahasa. Namun kalau lafadznya itu abun atau ummun, itu ditambah lagi 4 bahasa. Berarti total abun atau ummun bisa 10 bahasa. Paham ya? Lihat ke sini. Nah, jadi bisa 10 bahasa. Oleh karena itu bahasa-bahasa tersebut terkadang ada yang digunakan, ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur. Namun tidak masalah, kita baca saja, soalnya beliau juga menyebutkan di sini walaupun jarang kita jumpai. Qala al-mu'allifu asabahullah fa in kana al-munada al-mudhaf ila al-ya ma barakallahu fikum, jika munada tersebut yang disandarkan kepada ya mutakallim adalah aban atau umman, jaza fihi ma'a hadhihi lughati arba'u lughatin ukhra. Diperbolehkan dengan 6 bahasa yang sudah kita lewati, 4 bahasa lain lagi. Berarti total berapa? 10. Ihdaha, salah satu di antara 4 bahasa tambahan tersebut, ibdal ya ita'an maksuratan. Perhatikan, ya-nya malah diubah menjadi tak yang dikasroh. Nah, perhatikan baik-baik. Ini sering atau terkadang kita dengar di kalamnya orang Arab. Atau bahkan dalam Al-Quran juga ada kan, ya abati, ya enggak? Naam. Jadi di situ bahasa pertama, ibdal liya ta'an maksuratan. Semula seperti ini, abi, ya kan? Nah, diubah. Ya diubah apa? Ya-nya ini diubah jadi tak yang dikasrah, ya abati. Ini berarti. Abati. Paham belum? Naam. Nahu ya abati, wa ya ummati. Wabihah qara' as-sab'ah ghaira ibni Amir. Oleh karena itu qira' as-sab'ah semuanya membaca ya abati kecuali ibnu Amir, fi ya abati. Mafhum? Nah, terus bagaimana i'rabnya barakallahu fikum? Cara mengi'rabnya seperti biasanya barakallahu fikum. Abati munada mudhaf mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabala ya'i al-mutakallim al-mahdhufa al-munqalibah ta'an maksuratan. Panjang kan? Perhatian baik-baik cara mengi'rabnya. Abati munada mudhaf mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabala ya'il mutakallim al-mahdhufa al-munqalibah ta'an maksuratan. Paham belum? Naam. Jadi tanda nasabnya itu fathah muqaddarah sebelum ya mutakallim yang dibuang, yang diubah menjadi tak yang dikasrah. Paham ya? Paham belum ini? Nah, kita lihat. Antum kalau mau melihat lagi bawah itu juga bisa dilihat sendiri, direnungi sendiri, dihafalkan sendiri ya. I'rabnya ada di bawah itu kalau mau antum melihat. Paham insyaallah ya? Naam. Berikutnya as-saniyatu, bahasa yang kedua, fathut ta wa biha qara ibnu Amir. Ya abata, taknya itu yang diubah dari ya mutakalim tadi diubah menjadi tak tapi di fathah, ya abata. Ini qiraah Ibnu Amir. Nah, barakallahu fikum, qiraah Ibnu Amir. Apa maksudnya ya? Naam. Jadi terus bagaimana i'rabnya? Ya seperti tadi itu i'rabnya. Munada mudhaf mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabala ya'il mutakalim al mahdhufah al-muqalibah ta'an maftuhatan. Paham belum? Ya yang diubah menjadi ta' yang difathah, ya abata. As-salis, satu bahasa yang ketiga, al-jam'u baina ta' wal alif. Wah, ini digabungkan antara ta' dan alif. Padahal alif itu kan sudah kita lewati. Na'am barakallahu fikum, perubahan dari ya kan. Nah, dari nanti ada istilah apa, bertemunya dua sesuatu yang jadi penggantinya di situ. Wah, ini bahasa yang lemah. Kita lihat wa biha quri'a syadzan. Maka dengannya dibaca dengan syadzan. Berarti bagaimana? Digabung antara ta dan alif, ya abata. Ya abata gitu. Tapi ini bahasa yang syad, syad itu lemah, ganjil. Paham ya? Naam, Allah musta'an. Kita lihat. Kenapa ganjil barakallahu fikum? Sekarang ta itu kan sudah pengganti ya. Yang bahasa kemarin alif pengganti apa? Ya juga kan? Naam barakallahu fikum, Allah musta'an. Jadi di sini naam bahasanya syad, paham ya? Syadzah. Ar-rabi'ah yang keempat, ya abati bita wal ya. Naam, ya abati bita wal ya. Di situ juga i'rabnya seperti biasanya itu barakallahu fikum. Cuman di situ bahasanya juga lemah. Jadi itu bahasanya juga lemah juga ya. Karena apa? Karena naam barakallahu fikum. Kenapa lemah? Karena antara yang diganti dan penggantinya bertemu jadi satu itu. Tak tadi awalnya pengganti apa tak tadi? Pengganti ya. Nah, sekarang ya yang muncul lagi enggak itu? Ya berarti istima' bainal naam mu'awid wal mu'awad anhu. Ya enggak? Naam, istima' bainal mu'awid wal mu'awad anhu. Bertemu antara pengganti dan yang digantikan. Boleh enggak? Enggak boleh. Mahum ya? Naam, jadi lemah bahasanya lemah. Terus bahasa yang afsah yang mana di antara empat itu? Yang pertama itu dalam Al-Qur'an ada ya abati. Mahum ya? Naam. Kemudian berikutnya sekarang ini dengan sekedar kita baca aja yang penting antum paham dan juga antum enggak harus ribut-ribut kan enggak masalah yang penting antum tahu lah gambarannya yang untuk masalah ini ya. Wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ila ya. Sekarang kalau munadanya itu mudhaf kepada isim yang isimnya itu mudhaf ya mutakallim. Munadanya mudhaf kepada isim yang isim tersebut mudhaf pada ya mutakallim. Paham belum ini? Ada gambaran belum? Kita lihat misal ya hulama hulamia. Ya hulama hulamia. Naam. Wahai budaknya budakku. Paham ya? Wahai anaknya anakku. Paham belum? Nah, ini kan munadanya mudhaf kepada isim yang isim tersebut mudhaf kepada ya mutakallim. Paham soalan ini? Bapak Yahan? Paham? Nah, kita lihat. Lam yajuz fihi illa itsbatul ya maftuhatan aw sakinatan. Tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, tidak layak kecuali apa? Harus menetapkan ya yang di fathah atau disukun. Jadi ya hulama hulami, ya hulama hulamiya, dua itu. Ya hulama hulami, ya hulama hulamiya di fathah. Mafhum atau belum itu? Na barakallahu fikum. Nah terus nanti bagaimana cara mengirapnya? Kalau hulamiya ya seperti biasanya ya hulama, perhatikan irapnya ya. Ya hulama ya harfun nida mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab hulama munada mudhaf mansubun wa alamat nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf gitu. Wa hulami mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf wa alamat jarrihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Paham ya? Wa huwa mudhaf lagi wal ya dhamirun muttasilun mabni al-fathi fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Paham belum? Paham salah ya? Ewanam ini mudah ini. Jadi dua bacaan. Ya hulama hulamiya, ya hulama hulami. Mahum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Illa idza kana ibna ammin aw ibna ummin. Ternyata dikecualikan. Kecuali yang bentuk mudhaf-mudhafnya itu adalah apa? Ibna ammin sama ibna ummin. Nah, perhatikan kalau bentuknya dah ibna ammin wahai anak pamanku atau ibna ummin wahai anak ibuku, paham ya? Seperti itu bagaimana? Fayajuzu fihi ma arba'ul lughat ini. Diperbolehkan empat bahasa lagi ini. Ya, ibna ammi wahai anak pamanku. Paham ya? Karena ammun dengan khalun itu lain ya. Kalau ammun apa? Paman. Dari jadi apa kalau khalun? Dari ibu. Apa berarti? Bibi atau paman? Bibi. Khalun sama paman, bibi khalatun. Paham ya? Jadi ammun ammatun. Khalun ammun ammatun, khalun khalatun. Kalau khalun itu bibi dari apa? Khalun itu paman dari jalur ibu. Kalau ammun paman dari jalur bapak. Kalau ammatun bibi dari jalur bapak, kalau khalatun bibi dari jalur ibu. Bahasa Indonesia sama-sama bibi tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Beda kan ya? Ammun berarti saudara bapak. Khalun berarti saudara ibu. Gitu paham ya? Naam. Nah, sekarang perhatikan di situ empat bahasanya apa? Hadful ya ma'a kasril mim wa fathiha. Perhatikan. Membuang ya bersamaan mengkasrah mimnya atau fathahnya. Yabna ammi, yabna amma, pendek gitu. Perhatikan, membuang ya bersamaan mengkasrah mimnya atau fathahnya. Aslinya apa? Aslinya aslinya seperti ini. Ya kan? Ibn ammi ya enggak? Nah, bahasa pertama membuang ya-nya. Kemudian mengkasrah mim atau fathahnya. Berarti yabna amma atau yabna ammi. Paham belum? Naam. Yang kedua atau sebelumnya wa bihi ma quri'a fis sab'ah. Maka dan dengan keduanya, dengan dua bacaan itu yabna ammi sama yabna amma, dibacalah qira'ah sab'ah fi qouli ta'ala yabna umma. Yabna umma. Boleh juga yabna ummi. Paham belum ya? Tapi dibuang apa? Tapi dibuang ya-nya. Paham belum? Nah, terus i'rabnya bagaimana i'rabnya kira-kira? I'rabnya yang antum intinya jangan melihat ke ummanya itu. Yang antum lihat itu ibn. Paham ya? Karena syahidnya ibnnya itu. Paham ya? Cuman bahasa untuk ummi setelah ummi itu kan lain lagi pembahasannya. Yang antum lihat ibna. Jadi yabna ammi yang antum lihat ininya. Mudah-mudahan enggak? Seperti biasanya enggak usah bingung-bingung, enggak usah pusing-pusing sana kemari, langsung aja di i'rab ibna munada mudhaf mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun akhri wa huwa mudhaf. Ammi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jari kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al mahdhufah. Wa huwa mudhaf itu lagi. Wal ya'il mutakallim al mahdhufah dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Itu kalau mau disempurnakan. Jadi antum enggak usah banyak, enggak usah panjang lebar mikir ibna ini. Karena ibna ini i'rabnya jelas apa itu? Ibna. Apa? Mabniyun ala fathih. Ahsan. Karena ibna ini i'rabnya jelas, apa itu? Mansub. Jadi i'rab dulu. Ibna. Apa? Ya. Allah musta'an, ya, Allah musta'an. Ya, harf nida. Nah, ya, ibna mudhaf. Disebutkan dulu apa kedudukannya sini? Setelah ya nih, setelah nida. Setelah harf nida apa sebutannya? Ibna. Ya, ibna benar, cuman apa kedudukannya setelah harf nida itu apa namanya? Munada gitu. Ingat-ingat, ini enggak usah panjang lebar, enggak usah barakallahu jauh-jauh, langsung aja ibna munada mudhaf mansub seperti biasanya itu. Antum jangan pikirannya kayak lain-lain. Paham ya? Nah, kalau ini jelas nanti agak berpikir sedikit enggak masalah, tapi kalau ini enggak usah berpikir lagi karena munada mudhaf. Munada mudhaf mansubun wa alamatu nasmihi fathatun dhahiratun ala akhiri wa huwa mudhaf. Ammi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarihi ammi mudhafun ilaih majruran bil mudhaf wa alamat jarihi kasratun muqaddaratun ya kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakallim al mahdhufah. Naam, wa huwa mudhaf itu lagi karena ya ini di i'rab juga kalau dibuang nanti. Paham belum antum? Paham atau belum? Ibna apa i'rabnya? Ibna munada mabniun mansubun. Ewa, mansubun wa alam nasmihi. Naam. Wa huwa ewa, yakfi. Apa maksudnya ya? Dipahami itu. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa isbatul ya ka qawli syair yabna ummi wa ya suqayyaka nafsi anta khalaqtani lidahlin syadidi. Syahidnya yabna ummi. Ya-nya ada enggak itu? Naam, ya-nya ada. Yabna ummi, ya enggak masalah. Kalau ya-nya ada ya memang aslinya seperti itu. Nah, kalau ya-nya ada masalah enggak? Enggak masalah, memang aslinya seperti itu. I'rabnya bagaimana berarti? I'rabnya ibnanya? Ibna. Sama aja i'rabnya. I'rabnya sama aja. Sama kan? Sama aja i'rabnya seperti ini tadi. Cuman umminya enggak perlu pakai ya mahdhufah karena nampak itu. Ya-nya ada. Paham ya? Ya, paham. Berikutnya waqalbul ya alifan, nah ini yang agak Nah, barakallahu fikum, diperhatikan. Qalbul ya alifan, ya-nya ini diubah menjadi alif. Yabna ammi, ini ya-nya diubah menjadi alif ini. Paham ya? Yabna amma itu. Yabna umma. Paham ya? Naam, kita lihat. Yabna ta'amma la talumi wahja'i falaysa yakhlu 'anki yawman madja'i. Syahidnya mana? Yabna ta'amma. Paham ya? Yabna ta'amma. Nah, kok enggak kasrah mimnya, kenapa kira-kira ini? Kenapa kira-kira tuh fathah kok enggak dikasrah mimnya? Kenapa kira-kira? Karena ya itu diganti dengan alif. Terus kenapa? Ya, untuk menyesuaikan dengan. Naam, yang cocok dengan alif ya fathah itu loh. Kalau antum misalkan tetap kasrah ini, bacanya gimana tuh, Pak? Coba antum baca. Ya'miyah. Tapi ya'miyah ya, harus artinya. Enggak bisa. Enggak sulit lagi, enggak bisa. Tapi harus disesuaikan dengan harakat fathah ini biar cocok dengan alif. Mau misalnya ya? Nah, i'rabnya terus bagaimana i'rabnya kira-kira? Kira-kira amma mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya' ala ma qabala ya'il mutakallim al mahdhufa al muqallibah alifan. Ya kan? Ayo nah seperti itu. Enggak perlu mahdhufa atau enggak ya? Enggak perlu mahdhufa ya. Ala ma qabala ya'il mutakallim al muqallibah alifan itu langsung. Paham? Karena enggak dibuang. Paham belum ini? Paham salah ya? Ada sekal? Ini sekedar selingan dalam artian untuk masalah ya mutakallim, mudhaf dan ya mutakallim ini sekedar selingan, gambaran globalnya suatu ketika jumpa itu sudah tahu itu aja. Wa illa jarang ketemu. Wa illa jarang ketemu. Khulasahnya kesimpulannya munada terbagi menjadi dua, apa? Hukum munada mabni dan mu'rab. Kapan mabni? Antum? Apabila mufradul alam sama maksudah. Apanya? Maksudah apanya? Nakirah maksudah. Paham ya? Dua ini ya. Nakirah maksudah dua ini mabni. Mabni ala? Ala dhommi. Mabni ala? Ala dhommi nanti kena kritikan nanti. Enggak semuanya ala dhommi. Alamat rafi gimana? Mabniun ala ma? Ayo. Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Enggak usah jauh-jauh, simpel aja. Mabniun ala ma yurfa'u bihi, dah itu aja. Paham ya? Nah, yang mu'rab? Nakirah ghairu maqsudah. Mudhafun. Syabian bil mudhaf. Ayo. Mufrad dalam bab ini apa pengertiannya? Ma laysa mudhafan wa la syabian bil mudhaf. Mufrad dalam babul khabar? Jumlatan. Ya wa? Wala syabihan bil jumlah. Mufrad dalam bab al-i'rab? Ma laysa mutannan wala majmu'an wala muhaqqan bihi ma wala li asma'is sita al-khamsah. Ah, nah mufrad dalam bab na'am al-kalimah. Ma yutalaqqadu bihi maratan wahidah. Naam, itu semuanya sudah dihafal ya. Mufrad dalam bab ism la nafil jinsi. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Kita ambil satu bab lagi. Karena masuk bab maful mutlak namanya. Kasih mukadimah nanti antum perhatikan baik-baik. Qala al-muallifur rahimahullah babul maf'ul mutlak. Babul maf'ul mutlak, bab seputar maf'ul mutlak. Maf'ul ini dinamakan mutlak. Limadza sumiya mutlaqan? Li'annahu lam yuqayyad bi ayyi harfin min huruful jar. Dinamakan mutlak itu karena dia tidak diikat dengan satu huruf pun dari huruf jar. Adapun selainnya diikat. Maf'ulun bihi, ba. Maf'ulun ma'ah, ma'ah. Maf'ulun fi, ya enggak? Maf'ul li ajlih, lam. Paham ya? Nah, apa lagi? Itu aja kan? Nah, tapi kalau ini maf'ul mutlak. Mutlak sudah, enggak ada huruf jar setelahnya. Apa maksudnya? Jadi dinamakan mutlak kenapa? Dikarenakan tidak diikat dengan satu huruf pun dari huruf jar. Kita lihat catatan kaki nomor satu itu, penjelasannya agar lebih jelas lagi. Naam, samal atau samal maf'ul mutlak. Naam. Sumyal maf'ul mutlaku mutlaqan. Atau berarti kembali ke mu'alif ya. Samal maf'ulal mutlaqa mutlaqan. Mu'alif menamakan maf'ul mutlaqin mutlaqan. Li'annahu ghairu muqayyadin bi dzikri syai'in ba'da. Dikarenakan tanpa ada ikatan dengan penyebutan sedikit pun setelahnya. Setelahnya enggak ada apa-apa kan itu? Naam. Bi khilafi ghairihi berbeda dengan yang lainnya. Minal maf'ulat dari maf'ul-maf'ul yang ada. Fa innaha la yaqa' 'alaiha ismul maf'ul illa muqayyadan bi harfin fi harfi jarrin aw nahwi. Dikarenakan sesungguhnya tidaklah terjadi isim maf'ul yang selainnya kecuali diikat dengan salah satu huruf jar atau yang semisalnya. Kal maf'ulu bih wal maf'ulu fi wal maf'uli ma'ah wal maf'ulillah maf'uli ajlih maksudnya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ditanya orang, "Ustaz, misalkan, itu kenapa kok maf'ul mutlak dinamakan maf'ul mutlak kenapa?" Dikarenakan tidak diikat dengan salah satu huruf jar sedikit pun. Berbeda dengan maf'ul yang lainnya. Kalau maf'ul yang lainnya ada ikatannya. Maf'ul li ajlih lam, maf'ul bih ba, maf'ul ma'ah ma'a, maf'ul nam fi fi. Paham maksudnya ya? Kalau ini enggak ada, maf'ul mutlak itu ada. Maf'ul mutlak. Naam, ini mudah sekali pembahasannya cuman direnungi saja. Kita lihat. Naam barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asabahullah wa huwa al-masdarul fadlatu. Al-mu'akkidu li'aminihi aw al-mubayyinu li-naw'ihi aw 'adadihi. Ternyata naam barakallahu fikum maf'ul mutlak itu memiliki tiga faedah. Paham ya? Jadi maf'ul mutlak memiliki tiga faedah. Naam barakallahu fikum. Naam. Fungsi yang pertama fawaidu maf'ul mutlak. Naam. Fawaidul maf'ul mutlak. Lam ya pakai al ya. Al maf'ul al mutlak. Fawaidul maf'ul mutlak ada tiga. Fungsi yang pertama barakallahu fikum litakidi amilih. Fungsi yang kedua barakallahu fikum li bayani naw'ih. Fungsi yang ketiga barakallahu fikum li bayani adadih. Naam, ini fungsi atau faedah daripada maf'ul mutlak. Fungsi yang pertama, faedahnya adalah litakidi amil, untuk menguatkan amilnya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya untuk menguatkan amilnya contohnya, nah barakallahu fikum, darabtu Zaidan darban. Darabtu Zaidan darban. Nah, libayani naw'ih contohnya barakallahu fikum untuk menjelaskan jenisnya, jenis yang dilaku apa jenis pukulannya atau jenis nah barakallahu fikum perbuatannya. Naam. Jalasa Muhammadun julusa julusal mu'addab. Nah, mu'addabi julusal mu'addab libayani adadih contohnya darabtu Zaidan darbatan. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Ini fungsi dan juga tujuan serta faedah yang bisa diambil daripada maf'ul mutlak ada tiga. Fawaidul maf'ul mutlak, faedah-faedah maf'ul mutlak pertama, li ta'kidi amilih, untuk memperkuat amilnya. Jadi benar-benar perbuatan itu terjadi gitu loh. Enggak sembarangan, enggak main-main tapi benar-benar terjadi. Darabtu Zaidan darban. Darban ini. Darban i'rabnya apa? Maf'ul mutlak. Zaidan maf'ul bih. Maf'ul bih maf'ul mutlak. Maksudnya sungguh aku memukul Z dengan sebenar-benar pukulan. Jadi enggak bohongan itu, benar-benar mukul. Paham belum ini? Nah, ini berarti fungsinya ta'kid amilih, untuk memperkuat amilnya. Yang kedua, libayan nau'ih, jenisnya itu jenis apa gitu loh. Jalasa Muhammadun, Muhammad duduk. Tapi duduknya jenisnya kayak duduk apa? Julusan mu'addabi. Seperti duduknya orang yang diberi adab. Paham belum ini maksudnya? Nah, julusa ini maf'ul mutlak. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjelaskan 6 jenisnya. Jenis duduknya jenis apa? Paham ya? 6 seperti itu. Mafhum? Ya, na'am. Kemudian yang ketiga, libayan yang adil untuk menjelaskan jumlahnya. Berapakah sih perbuatan itu terjadi? Pukulannya itu berapa kali? Benar dia mukul benar, cuman mukulnya berapa kali? Nah, pakai ini. Libayani adadih. Seringnya yang ketiga ini perhatikan ya. Yang ketiga ini seringnya ngikuti timbangan fa'latan. Apa? Fa'latan. Nah, tulis ini fa'latan ini. Naam darabtu Zaidan darbatan. Aku mukul Zaid dengan satu kali pukulan. Darbatan. Fa'latan. Syaribtu al-qahwata syarbatan. Akaltul khubza aklatan. Oh ya, jadi fungsinya tiga ini perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Naam itu fungsi atau faedah daripada maf'ul mutlak. Naam, adapun rinciannya, pembahasannya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Naam barakallahu fikum. Atau kita baca dikit lagi karena ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya, perhatikan. Wa huwal masdarul fadlah. Maf'ul mutlak itu adalah masdar fadlah. Jadi kaedahnya apa? Kaedahnya, kaedah globalnya, kullu maf'ulin mutlak masdar wa laisa kullu masdarin maf'ul mutlak, itu kaidah globalnya. Nah, perhatikan ya kaidah globalnya ya. Setiap maf'ul mutlak itu masdar, tapi tidak atau belum tentu setiap masdar maf'ul mutlak. Paham ya? Nah, itu kaidah globalnya. Yang namanya global itu berarti nanti kalau ada yang keluar dari global ya lain lagi urusannya gitu loh. Nah, kullu maf'ulin mutlak masdarun, ya masdarun walaysa kullu masdarin maf'ulan mutlakon. Ini kaidah globalnya ya. Setiap maf'ul mutlak itu masdar, tapi tidak setiap masdar maf'ul mutlak gitu loh. Paham belum? Nah. Kita lihat sini contohnya, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Jadi maf'ul mutlak itu adalah masdar fadlah. Fadlah itu apa sih fadlah itu? Fadlah itu kalimatun zaidah. Kalimat tambahan fadlah itu. Kalau lawannya apa? Lawan fadlah umdah. Umdah itu kata inti, enggak boleh dibuang, harus ada. Itu namanya umdah. Nah, fadlah ini adalah kalimat tambahan. Terkadang dibuang pun enggak masalah. Seperti ini perhatikan. Perhatikan dulu ya. Darabtu Zaidan, boleh enggak gitu, Pak? Boleh. Fadlah berarti tambahan. Jalasa Muhammadun, sudah gitu, Pak. Boleh enggak? Naam, boleh saja. Darabtu Zaidan, boleh saja. Namanya fadlah itu kalimatun zaidah utiyat biha min ajli itsmami ma'nah. Kata tambahan yang didatangkan dengannya dalam rangka untuk menyempurnakan makna. Sudah itu aja. Dibuang pun enggak masalah. Mafhum? Naam. Fungsinya kita lihat contohnya itu, fal mu'akkidu li amilih, fungsinya untuk menguatkan amilnya, nahwu wa kalamullah Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, taklima ini menguatkan perbuatan pembicaraan itu. Bicaranya bohongan enggak? Bicaranya pura-pura atau beneran? Bener-bener bicara. Taunya dari mana takliman ini? Maf'ul mutlak ini. Fungsinya li bayani li ta'kidi amilih fungsinya. Untuk memperkuat amilnya. Bener-bener terjadi pembicaraan. Paham maksudnya ya? Naam. Wa darabtu Zaidan dan aku mukul Zaid. Wa darabtu Darban dan aku mukul dengan bener-bener pukulan. Jadi enggak bohongan. Mafhum? Berikutnya. Wal mubayyin li naw'i amilih, dan untuk menjelaskan jenis amilnya, jenis pukulannya kayak apa, jenis siksaannya kayak apa itu loh. Nah, kita lihat fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Nah, kemudian kami mengadab mereka dengan adab yang sangat keras dan juga na'am barakallahu fikum ngeri. Berarti jenisnya kan, jenis adabnya kayak apa itu. Mohon Naam, azab yang sangat keras itu jenisnya berarti. Paham belum ini? Ayo naam. Wa qaulika darabtu Zaidan darbal amir. Contohnya adalah ucapanmu juga, aku memukul Zaid naam seperti pukulannya presiden. Berarti jenisnya kan, atau seperti pukulannya pemimpin. Berarti jenisnya, jenis pukulannya, oh jenis pukulannya pukulan pemimpin. Apa maksudnya ya? Naam, seperti itu. Yang terakhir al-mubayyin wal mubayyin li adadi amilih, yang menjelaskan jumlah amilnya itu berapa kali dia lakukan itu. Paham belum? Fadukkata dakkatan wahidah. Kemudian kami guncang dengan satu kali guncangan. Paham ya? Nah, berarti kan menjelaskan itu. Nah, seringnya setelah ini bisa dikasih sifat darbatan wahidah, jalsatan wahidah. Paham ya? Akhlatan wahidah. Dekatan dekatan wahidah. Paham ya? Cuman fa'latan. Fa'latan ya. Itu dekatannya aslinya juga fa'latan karena ditasdid aja itu. Ya enggak? Na'am barakallahu fikum. Wa qaulika, kalau dua kali pukulan bagaimana? Tinggal dimusanakan, selesai urusan. Kalau dua kali pukulan bagaimana? Darbatu Zaidan darbatain. Tinggal dibikin musanah selesai. Nah, kalau tiga kali pukulan tinggal di darabtu Zaidan salasa darabatin. Paham? Darabtu Zaidan darbatain. Aku makan dua kali makan. Berarti apa? Akal tul khubza misalkan ya, akal tul khubza aklatain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum? Paham soalnya ya? Jadi tiga fungsi ini direnungi baik-baik, dipahami, dimutkinkan. Nah, barakallahu fikum suatu ketika menjumpai sudah tahu. Nah, kalau nanti sudah datang waktu untuk melatihan membacanya, tinggal ditunjukkan fungsinya apa? Fungsinya ini. Untuk apa? Untuk ini sudah selesai urusan. Mafhum soalnya ya? Ya, na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.